Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Ishadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan materi kita pada pelajaran nahwu, tepatnya pada kitab At-Tuhfa al-Usabiyah, di mana pelajaran ini sempat terjeda karena ada kegiatan daurah Al-Imam Al-Muzani As-Salafiyah yang kedua. Maka insyaAllah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan materi kita, di mana terakhir kita telah sampai pada membahas Al-I'rab wal-Bina pada halaman 31 sebelumnya. Ada baiknya mungkin kita ulangi dari awal bab ini, babul i'rab wal-Bina, biar lebih lengket lagi ilmu dan juga faedah yang ada pada kitabnya. Taib qala al-muallif rahimahullah, babul i'rab wal-bina. Bab tentang al-i'rab dan juga al-bina. Sehingga pada bab ini insyaAllah kita akan mengetahui istilah apa itu yang dimaksud dengan al-i'rab dan juga apa itu yang dimaukan dengan al-bina. Qala babul i'rabi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafdhan aw tabdiran. Dan itu dia pengertian tentang al-i'rab. Al-i'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir dari suatu kata. Lihtilafil awamilid dakhilati alaiha, karena sebab berbedanya amil yang masuk pada kata tersebut. Lafzon au takdiran, bisa jadi amil itu lafzon ada tercatat tertulis, au takdiran atau memang secara takdir, secara tersembunyi, tidak nampak dengan tulisan, namun ia tetap ada. Taib, qala syarih rahimahullah, akul al-i'rabu wal-bina huma asasu ilmin nahwi. Al-i'rab dan juga al-bina, keduanya adalah asas ilmu nahwi, pokok perkara ilmu nahwu. Id alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin, karena memang pada keduanya lah hukum akhir dari suatu kalimat itu berputar. Maksudnya tentunya akhir dari suatu kalimat, maksudnya akhir dari suatu kata yaitu harokat pada kata tersebut berubah-ubah karena sebab al-i'rab dan juga sebab al-bina ini. Wal musannif rahimahullah dzakarul i'raba wa lam yadhkuril bina'a. Dan di sini pengarang kitab menyebutkan hanya i'rab saja, tidak menyebutkan tentang apa itu al-bina. Wa nahnu bi'aunillah sanadzkuruhu ba'da al-i'rab, dan kita dengan pertolongan Allah tentunya insyaallah akan menyebutkan al-bina setelah penyebutan penjelasan tentang al-i'rab. Baik, qala fa ammal i'rabu fa huwa bi kasril hamzati. Al-i'rabu, hamzahnya di kasrah. Wa ya'ti lughatan li ma'anin katsirah. Al-i'rab ini secara bahasa artinya banyak. Minha al-izharu wal bayan. Di antara arti al-i'rab secara bahasa, di antaranya al-izharu wal bayan, menampakkan dan juga menjelaskan. Takulu, contohnya engkau katakan, a'rabtu amma fi nafsi. Aku mengi'rab apa yang ada di dalam jiwaku. Idza azhartahu wa bayyantahu. Maknanya, aku mengi'rab, yaitu jika aku menampakkan, memperlihatkan dan menjelaskan apa yang ada di dalam jiwaku. Seperti itu. Wa minha at-tahsinu. Ada juga i'rab secara bahasa maknanya at-tahsin, yaitu membaguskan sesuatu, menilai sesuatu itu indah. Taqulu a'rabtu syai'a. Aku mengi'rab sesuatu. Artinya hasantahu. Engkau menganggapnya suatu hal yang bagus. Di antaranya itu al-izhar wal bayan dan juga at-tahsin, al-i'rab secara bahasa. Wastilahan ma dzakarahul musannif, secara istilah sebagaimana yang telah disebutkan musannif, biqaulihi taghyiru ila akhir. Ila akhir. Taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw tadbiran. Dan kita mulai masuk pada syarah tentang kata-kata yang ada pada definisi al-i'rab ini. Wal muradu bi taghyiri awakhiril kalim, yang dimaksudkan dengan berubahnya akhir dari suatu kalam, suatu kata, taghyiru ahwali awakhiriha, yaitu perubahan kondisi akhirnya. Kondisi akhirnya, maksudnya kondisi harokat akhirnya. Seperti itu. La taghyirul akhiri nafsuhu, bukan akhir kata itu yang berubah sendiri. Maksudnya katanya pada akhirnya berubah, bukan katanya yang berubah, tapi harokat, ahwal, kondisinya, keadaannya, keadaan kata tersebut, bukan katanya yang berubah, tapi kondisinya yang berubah. Fa innahu la yataghayyar, karena yang namanya kata itu tidak akan berubah. Namun kondisinya bisa jadi marfu, dhamma atau mansub dengan fathah atau majrur dengan kasrah, bisa berubah-ubah. Namun katanya tetap seperti itu dan tidak berubah. Wa ma'na taghyiru ahwali awakhiriha, perubahan kondisi akhir dari suatu kata. Maksudnya tahawwuluha minar raf'i masalan, perpindahannya dari rafa', dari rafa', dari contohnya seperti rafa' dengan dhamma, dari dhamma contohnya ilan nasbi, menjadi harokat nasab, menjadi harokat fathah, dari dhamma berpindah ke harokat fathah. Wa minan nasbi ilal jarri, dari harokat nasab harokat fathah berpindah lagi jadi harokat jar, harokat kasrah, dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasrah, berubah-ubah kondisi akhir dari suatu kata tersebut. Adapun katanya, maka ia tetap dan tidak berubah. Dan tentunya perubahan ini ada karena suatu sebab. Kira-kira apa faktor dan sebabnya? Di sini dijelaskan. Wasababu hadza taghyir, sebab perubahan ini, sebab perubahan akhir dari kata ini, mengapa? Huwa ikhtilaful awamilid dakhilati 'alaiha, yaitu karena berbedanya amil. Tetap artikan amil dulu, nanti kita akan tahu apa itu yang dimaksud dengan amil. Berbedanya amil yang masuk ad-dakhilah pada kata tersebut, berubah karena ada amil yang masuk pada kata tersebut, tergantung amilnya. Amilnya membawa kata tersebut menjadi harokat apa. Min amilin yattadir rafa'a, dari yang sebelumnya suatu amil itu mengharuskan akhir dari suatu kata rafa', dari dhammah, ila amilin yaktadin nasbah, menuju akhirnya dimasuki oleh suatu amil yang mengharuskan harokatnya nasab. Contohnya dengan fathah. Dari fathah berpindah lagi ila amilin yaktadil jarro, ya, menjadi amil yang mengharuskan huruf harokatnya jadi jar, jadi kasroh contohnya. Ka Zaid masalan. Nah, di situ diberi contoh dengan kata Zaid. Contohnya, fa innahu qabla dukhulil awamil, karena kata Zaid ini sebelum ada masuk amil padanya, ismun mauqufun, hanya sebatas isim saja. Cuma seperti kata Zaid, tidak ditahu kata atau harokat akhirnya. Laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairah. Dia tidak bisa dihukumi kata ini, kata Zaid ini mu'rabkah atau kata Zaid ini mabnikah atau harokatnya marfu atau yang selainnya. Karena tidak ada amil yang masuk padanya. Kita tulis hanya kata Zaid. Fa idza dakhala alaihi amilun yaqtadi raf'ahu kana marfu'an. Kalau misalnya sudah masuk pada kata Zaid ini amil yang haruskan harokatnya marfu, rafa contohnya dengan dhammah, kana marfu'an, akhirnya jadilah ia kata Zaid ini marfu. Ja'a Zaidun. Maka ada kata ja'a, sehingga ja'a di situ adalah amilnya. Fa Zaidun fa'ilun marfu'un bi ja'a. Maka Zaid di situ sebagai fa'il. Fa'il artinya pelaku. Pelaku yang melaksanakan pekerjaan. Sini fi'il pekerjaannya datang. Yang datang siapa? Zaid. Sehingga Zaid disebut dengan fa'il. Fa'il kondisinya marfu dengan dhammah Zaid di sini. Hep. Fa in dakhala alaihi amilun akhar. Kalau masuk lagi pada kata Zaid ini amil yang lain. Yaqtadi nasbahu. Yang mana amilnya ini mengharuskan harokatnya jadi nasab. Jadi fathah. Taghayyara hala akhirihi. Akhirnya berubahlah. Taghayyar hala akhirihi. Kondisi atau harokat akhirnya. Minar rafa'i ilan nasbi. Dari yang sebelumnya rafa menjadi nasab. Contoh ra'aitu Zaidan. Kalau tadi ja'a Zaidun. Ini sekarang ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Maka Zaid di sini bukan lagi sebagai fa'il. Fa Zaidan maf'ulun bihi. Nah, di sini Zaidan disebut dengan maf'ulun bih. Kalau tadi fa'il artinya pelaku, maka di sini Zaidan artinya apa bahasanya? Subjek atau objek yang terkena itu? Subjek. Nah, maka Zaidan di sini sebagai subjek. Aku melihat Zaid. Fa'ilnya melihat. Siapa yang melihat? Aku. Sehingga tu di situ sebagai fa'il. Domir tu sebagai fa'il. Zaidan terkenai jadi subjek maf'ulun bih yang dikenai suatu pekerjaan, bukan yang melaksanakan. Zaidan maf'ulun bihi mansubun bi ra'aitu. Karena katanya ra'aitu, aku melihat, tentunya harus ada subjek yang dilihat. Maka Zaid sebagai subjek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bihi. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Seperti itu. Fa in dakhala alaihi amilun akhar yaqtadi jarrahu taghayyara hal akhirihi minan nasbi ilal jarri nahwu marartu bi Zaidin. Kalau masuk lagi amil akhar, amil yang lain Tapi amilnya mengharuskan kata Zaid menjadi jar, jadi kasroh. Yang sebelumnya fathah, maka ia menjadi jar di sini. Nahu marortu bi Zaidin. Aku berpapasan, aku melewati Zaid. Seperti itu. Namun Zaid di sini bukan sebagai maf'ulun bih lagi, karena lihat sebelum kata Zaid ada harful jar, yaitu huruf ba. Artinya dengan Zaid. Fa Zaidin majrurun bil ba'i. Ahsantum barakallahu fiik. Jadi sampai di sini mulai tergambar yang mana itu yang dikatakan amil. Oh, amil di situ berarti bisa jadi fi'il. Amil bisa jadi dalam contoh-contoh ini adalah sebuah fi'il. Fa anta tara anna akhir Zaidin wa huwa addalu lam yataghayyar. Maka perhatikan kata Zaid, katanya Zaid itu, kata Zaid akhirnya kan huruf dal. Maka huruf dalnya ini tidak berubah. Wa inna ma taghayyara hala akhirih min ar-rafi' ila an-nasbi ila al-jarri. Namun yang berubah adalah kondisi akhir kata tersebut. Ya, ini harokatnya, kondisinya, keadaannya. Dari rofa menjadi nasob, dari nasob berpindah lagi menjadi jar. Fahadat taghyiru huwal i'rabu. Nah, perubahan ini, perubahannya, perpindahan harokatnya, inilah yang disebut dengan al-i'rab. Sampai di sini jelas? Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Ambil contoh yang ringan, kata Zaid yang berubah harokat akhirnya. Kalau yang katanya sendiri, huruf terakhirnya Zaid, itu huruf dalnya tidak sama sekali berubah menjadi huruf yang lain. Namun harokat-harokatnya bisa jadi berubah-rubah karena sebab amil yang masuk yang ada sebelum kata Zaid ini. Nah, perubahannya ini itulah yang disebut dengan al-i'rab. Berubahnya harokat. Hurufnya tetap. Itulah yang disebut dengan taghyiru akhir dari kata tersebut. Karena situasi, karena ada amil yang masuk pada barakallahu fikum. Wa hadhihi al-harakat as-salas al-mawjuda fi akhir Zaid hiya alamatun alayhi. Maka harakat yang tiga ini dari Zaidun, Zaidan dan juga Zaidin yang ada pada kata Zaid itu adalah tanda yang ada padanya, yang menunjukkan bahwasanya Zaid ini adalah suatu isim. Kan sudah berlalu. Tanda-tanda isim sudah kita lalui, yaitu bisa jadi ada alif lam, bisa jadi juga ada tanwin. Maka di Zaidin, Zaidun dan juga Zaidan ada tanwinnya. Sehingga jelas bahwasanya kata Zaid adalah suatu isim. Baik, seperti itu. Wa mithluhu al-fi'lul mudhari'. Nah, tadi yang berubah pada suatu isim. Nah, sekarang ini akan diberikan contoh perubahan pada suatu fi'il. Yadhhabu Zaidun. Nah, kalau tadi Zaidnya, sekarang yang akan diambil contoh yadhhabunya. Fayadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yadhhabu artinya telah pergi atau sedang pergi atau akan pergi. Bukan telah ya. Fi'il mudhari sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Fayadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yadhhab di situ marfu'. Lihat harokatnya adalah dhammah. Karena dia fi'il sehingga tidak bisa ditanwin. Mengapa marfu li tajarrudihi an amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu? Karena kosongnya dia, li tajarrudihi, kosong atau murninya fi'il yadhhab di sini dari amil yang mengharuskan harokatnya menjadi fathah atau amil yang mengharuskan harokatnya menjadi jazm, yaitu sukun. Kan kalau fi'il tidak bisa menerima kasroh, maka fi'il harokatnya kalau bukan doma fathah yaitu sukun, jazm bukan al-jar. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbahu. Sekarang kita ambil contoh yadhab, masuk padanya amil yang mengharuskan harokatnya berubah menjadi nasab. Taghayyara hala akhirihi min ar-rafi'i ila an-nasbi. Akhirnya berubahlah menjadi nahwu lan yadhhaba. Perhatikan huruf banyak di situ. Lan yadhhaba. Kalau sebelumnya tidak ada kata lan, sekarang ada kata lan menjadi yadhhaba. Fa yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Nah, itu dia. Maka yadhhaba di sini adalah fi'il mudhari' yang mansub sekarang kondisinya dengan lan, karena lan. Kalau tadi yadhhabu Zaidun tidak ada kata sebelumnya, sehingga tidak ada amil, sehingga tetap yadhhabu. Sekarang ada lan berubah menjadi yadhhaba. Okay, seperti itu. Kalau yadhhabu Zaidun artinya Zaid akan pergi atau sedang pergi. Kalau lan yadhhaba Zaidun artinya Zaid tidak akan pergi. Lan artinya tidak akan. Fa yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Sehingga lan di sini adalah amil yang mengharuskan fi'il berubah harokatnya menjadi nasab, jadi fathah. Wa in dakhala 'alaihi 'amilun akhar yaqtadi jazmahu. Sekarang masuk lagi amil yang lain yang mengharuskan dia menjadi jazm, menjadi sukun. Ingat, fi'il itu harokatnya sukun. Fi'il tidak menerima kasroh, karena kasroh adalah alamat untuk suatu isim. Taghayyara hala akhirihi minan nasbi ilal jazmi. Akhirnya berubah dari yang sebelumnya nasab mansub menjadi jazm majzum. Lam yadhhab. Perhatikan huruf ba-nya lagi. Lam yadhhab Zaidun. Fayadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Artinya lam yadhhab Zaidun, Zaid tidak pergi. Kan beda artinya tidak sama tidak akan, beda. Kalau tidak mungkin hanya dalam waktu sebentar tidak pergi. Mungkin sekarang ini, tapi nanti bisa jadi pergi. Kalau tidak akan, sampai nanti tidak akan pergi. Seperti itu. Makanya di situ lan salah satu faedahnya disebut dengan harfut ta'bid. Huruf yang memberikan faedah abadi. Ta'bid, suatu yang sifatnya abadi dan kekal. Lan yadhhab tidak akan sama sekali Zaid pergi. Tidak akan pernah terjadi fi'il yadhhab tersebut oleh Zaid. Baik, kita lihat di situ ada catatan kaki nomor 7. Baik, kita baca di bawah fakro ini, di bawah garis merah itu. Lihat nomor 7, faedah. Ada faedah yang disebutkan di sini. Ini faedah juga yang penting kita untuk mengetahuinya. Al-amil, disebutkan. Al-amil yang namanya amil adalah huwa alladhi yu'assiru fil kalimati, yang memberikan pengaruh. Yu'assir memberikan pengaruh. Fil kalimati, dalam suatu kata. Memberikan pengaruh pada kata. Raf'an au nasban au khafdan au jazman kal fi'li. Bisa jadi rafa, bisa jadi nasab, bisa jadi khafad. Khafad ini kata lain dari jar. Atau bisa jadi juga jazm, sebagaimana yang terjadi pada fi'il. yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Yang namanya fi'il tentunya akan membuat suatu fa'il, suatu subjek yang melaksanakan pekerjaan menjadi marfu, harokatnya akhirnya jadi marfu, jadi dhamma. Yang namanya suatu fa'il memang sifatnya seperti itu. Yarfa'ul fa'il, merofakkan fa'il. Wayansibul maf'ula, dan menasobkan yang namanya maf'ul. Seperti itu. Nahwu daraba Zaidun Amran. Contoh ini. Fi'ilnya daraba, memukul. Tentu ada yang melakukan pukulan, yaitu Zaid. Maka orang yang melakukan fa'il itu harokatnya jelas harus rofa. Zaid melakukan pukulan, tentu ada suatu yang dipukul, yang terkenai fi'il pukulan tersebut. Siapa yang dipukul, atau bisa jadi apa? Nah, di sini siapa? Siapa yang dipukul adalah Amr. Bahasa Indonesianya namanya Amr, tapi kalau dalam bahasa Arab ya harokatnya mansub. Amran. Nah, ini sifatnya fi'il. Ini yang disebut dengan yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Sifat asal dari suatu fi'il memang seperti ini. Membuat fa'il jadi marfu' dan menjadikan maf'ul sebagai mansub. Wakal mubtada'i yarfa'ul khabar. Nah, itu tadi contohnya yang fi'il. Sekarang contohnya yang isim. Al-mubtada, ini awal dari suatu kalimat, awal dari suatu kabar, dari suatu informasi. Misalnya yarfa'ul khabar, ia akan merofakkan yang namanya khabar. Di mana ada mubtada, pasti di situ ada yang namanya khabar. Contoh nahwu Muhammadun qa'imun. Muhammad sebagai mubtada, awal permulaan dari adanya suatu kalimat. Mubtada, permulaan. Qa'imun adalah khabarnya. Sehingga sama seperti fi'il, kurang lebih. Kalau fi'il merofakkan fa'il, kalau mubtada merofakkan khabar. Permulaan suatu kalimat, kemudian ada kabar yang diberikan di situ. Muhammad, kenapa Muhammad? Oh, Muhammad sedang berdiri. Khabar, mengkabarkan, menginformasikan bahwasanya itu loh Muhammad sedang berdiri. Wa ka'adawatin nasbi tansibul fi'lal mudhari'a. Contoh juga perangkat-perangkat nasab. Adawat, alat-alat atau perangkat yang perangkat nasab, maka ia menasabkan fi'il mudhari. Sifatnya memang seperti itu. Nahulan adhaba. Nah, kan? Adalan. Adhaba, aku tidak akan pergi. Adalan, ada perangkat nasab. Wa ka'adawatil jazmi tajzimul fi'lal mudhari. Nah, kalau yang namanya perangkat nasob, jelas dia menasobkan. Sekarang perangkat jazm, jelas ia menjazmkan fi'il mudhari. Nahu lam usafir. Ada kata lam. Lam adawat al-jazm, perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari. Sehingga jadilah usafir, aku tidak safar. Wa kahurufil jarri tajurrul asma'a. Contoh juga seperti huruf jar yang membuat isim-isim, asma jamak dari ismun, yang membuat isim-isim menjadi jar. Safartu ila. Nah, kata ila situ syahidnya, titik tekannya ilal masjidi al harami. Berubah lagi kan, ilal masjidil harami. Itu semua contoh-contohnya. Fakullu min daraba wa Muhammadun wa lam walan walam wa ila yusamma 'amilan li'annahu assara fi ghairihi. Maka ini contoh-contohnya tadi, mulai dari kata daraba zaidun amran, muhammadun qa'imun, lan azhab, lam usafir, safartu ila al-masjidil harami. Ini yang disebut dengan suatu amil. Kenapa ya disebut dibilang sebagai amil? Li'annahu asara fi ghairihi, karena ia memberikan pengaruh, ia memberikan perubahan pada selainnya, pada kata setelahnya. Jelas, yang namanya amil itulah yaitu yang merubah suatu kata. Taib wal ma'mul, ada yang disebut dengan amil, ada pula istilahnya ma'mul. Apa itu al-ma'mul? Huwa al-kalimatu allati yaqa' 'alaiha asarul 'amil. Ingat al-kalimah, kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kata. Kalau misalnya kalimat dalam bahasa Indonesia itu dibahasa Arabkan dengan al-jumlah. Ma'mul adalah kata yang terkena pengaruh dari amil. Katanya. Sehingga contoh tadi dharaba zaidun, zaidun sebagai ma'mul. Karena ia yang terkenai amil. Begitu juga amron sebagai ma'mul. Wa takunul alamatu fi akhiriha. Nah, akhirnya ia memberikan, menentukan alamat atau tanda atau harokat pada akhir kata tersebut. Alamat, tanda, harokat. Kal amsilatil mutaqaddimah, sebagaimana contoh-contoh yang sudah kita lewati, yang telah berlalu. Fa inna kullan min zaidun wa amron. Nah, itu semua kan disebutkan lagi. Karena setiap dari yang kata zaid, amr, qaimun, adhaba, usafir, wal masjidi al haram, yusamma ma'mulan. Ada yang namanya amil yang memberikan taksir, memberikan pengaruh. Ada yang namanya ma'mul yang dikenai pengaruh tersebut, sehingga berubahlah harokat akhirnya karena terpengaruhi oleh amil. Yusamma ma'mulan, itu semua disebut dengan ma'mul. Li'annahu ta'assara bil amil alladhi qablahu, karena ia terkenai pengaruh dengan amil yang ada sebelum dia. Wa waqa'atil alamatu fi akhiri, akhirnya amil ini menentukan harokat pada akhirnya, akhir kata tersebut. Ada yang namanya amil, ada yang namanya ma'mul. Sekarang yang ketiga, wal amal. Nah, yang pertama kan al-amil, yang kedua al-ma'mul, sekarang yang ketiga al-amal. Huwa harokatul i'rabi. Ah, itu dia al-amal, yaitu harokat i'rabnya. Min raf'in au nasbin au khafdin au jazmin. Bisa itu harokatnya rafa, dhamma, atau nasab, fathah, atau khafd, kasrah, atau jazm, sukun. Allati jallabahal amilu fi akhiril ma'mul, yang sudah didatangkan oleh amil pada akhir ma'mul. Sehingga ada tiga. Contoh di situ daraba zaidun amran, yang namanya amil adalah fi'il karena yang memberikan pengaruh. Yang terkenai pengaruh disebut dengan ma'mul, yaitu zaidun dan juga amron. Katanya zaidun doma, amron fathah. Nah, harokatnya itu disebut dengan amal. Sampai di sini jelas. Memberikan pengaruh, ada yang memberikan pengaruh, ada yang terkenai pengaruh. Gitu. Ada yang disebut dengan juga al-amal. Amal yaitu harokatnya, harokat yang berubah pada akhir kata tersebut. Sampai di sini, kemudian kita akan masuk pada penjelasan kata lafdhon au takdiron, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Bismillah wa bi'aunihi فنكتفي بهذا الدار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.